Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para hadirin, para raustoyo ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah saat menika kita sampun sareng-sareng sami nempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anjen kita sami berusaha dari akan pengawasan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anjen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten ing pembahasan-pembahasan ingkang kapengker sampun kita bicara ngenyinyi masalah iktimat utawi ketergantungan kula panjenengan dumateng amal ingkang menika berakibat menawi amal menika selenco, menawi amal menika mboten cocok kalih rancanganipun, lajeng berakibat kula panjenengan putus asa. Yang nalika tiyang niku uripe pedot-pedot. Jadi ora kok uripe pedot-pedot ngono mboten. Maksude kegantungane ati teng Allah niku pedot-pedot. Itu kita ya, tip sing durung ngrekam niku wae. Nyalure teng ngene power supply-ne niku pedot-pedot. Niku ya hasil suara rekaman niku pedot-pedot. Nalika ning masjid setrume ning Allah tenanan. Ning bangsa ning kantor setrumane Allah pedot. Lha niku puteran kasete nggih macet. Akhirnya puteran kasete macet, mboten metu suarane napa-napa. Lha niku lek kepengin dandani ngoten nggih serodo ruwet. Mboten. Lha wong sing salah soal sambungin ning Allah, lho kok sing diedel-edel kasete, sing diedel-edel tipe, sing diedel-edel. Sakniki persoalane sepele. Kerusakane bangsa selama niki niku jane nek cara kula namung mayar sepele soal apa setrume ning Gusti Allah pedot-pedot namung niku tok jan. Lha kok sing diseneni sistem, terus sing dituduh rezim, sing dituduh ini dan itu. Nuwun sewu kula matur niki matur cara kiai lho. Kula ditokne ngelmu politik kula mentaneh. Niki kula mboten ngomong soal politik, iki soal filosofi kehidupan itu sebenarnya kalau orang itu nyambung ning Allah tenangan, lakone urip niki nggih stabil. Lakone urip niku stabil. Tapi lek setrum niku namung diendekne teng ngene, nuwun sewu, krana tipe niku ketepakan wonten batu sing otomatis nira. Gantunge uripe tip teng ngene batu sing otomatis niku, tapi pas batu sing otomatis niku ngene tempat nggih nyetrum sing teng listrik PLN niku dicabut. Ya ketoke koyo mlaku ning sajane mung sementara ngoten. Bar niku nggih macet. Macet. Ora ada diuling ni saestu. Tengene kitab Al-Hikam niki sik kawitan buka. Niki langsung kali Syekh Ibnu Athaillah dielingne soal iktimat alal amal. Iktimat alal amal. Bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada amal itu tidak boleh. Karena akibat paling rendah bergantung kepada amal adalah ketika amal itu melenceng dari rancangan. Niku lek amale berupa amal duniawi sing diprogram atau amal itu berupa amal amal syariat sing jenengan lakoni sing kira-kira niku nyalai Allah, nyalai aturane Allah, kaya-kaya Gusti Allah mboten iso nampa panjenengan. Akibatnya napa jenengan putus asa durung duwe ilmu mesisan. Ilmu mesisan niku terus ngendi? Lah lek wong potongane kaya aku ngene iki jul cilik wis pangan aku panganan haram. Kelakuanku kelakuan elek langgar gak tau mambu. Malah krungu kabar jare mbah-mbahku biyene PKI, lek wong potongane kaya aku wis ora iso dadi wong ahli swarga. Mesisan. Lah niku jenenge wong gak duwe harapan. Lho sejak ini sudah digusti Allah itu sapa? Kowe apa kono? Kok wis mbok putus-putusi dhewe? Wong mutusi kasus sak ning jebone pengadilan. Ini kuwi to sing sakniki dadi ruwet lah ngoten niku. Nek kasus urung-urung dibabar ning koran, akhirnya sing mutusi malah opini masyarakat, pas ning pengadilane sing tenan malah ora ana sing ngeruh, niku ruwet malah. Niku cara gampangane wong soal kodok kodar takdir bejo cilaka niku Allah sing ngerti, kok kowe wis mutusi dhisik? Wong Jawa ngarani ku ndisiki kersa. Lha apa yo ngono tenan? Wong ku duduk Gusti Allah kok wis mbok putusi dhewe. Wong lek potongane kaya kula niki mun mboten iso apik lho ngono niku lak nggih. Jenenge ngelmu mesisan niku wae ta. Karena mboten iso apik nggih percuma, ngamal apik nggih mboten direken nggih. Mesisan. Urip pisan nggih mesisan sing karuan ngoten lek dadi bajingan ya sing top sisan. Lah nek ngoten niku nggih mungkin mboten barbar urip sing model ngoten niku. Sudah. Jadi kula panjenengan kudu hati-hati soal itu. Semanten ugi nek niku wae kan ket wingine sing dibicara teh soal-soal harapan-harapan sing teng dunya niki. Sampai pun sing soal hubungan kali harapan akhirat. Jadi secara akidah sing bener swarga neraka niku duduk labete ngamal. Jauh niki serada munggah sithik, serada munggah sithik. Swarga neraka iku duduk labete ngamal. Swarga niku tampilan sifat adile Allah. Neraka niku tampilan sifat adile Allah. Swarga niku tampilan sifat Rahman Rahime Allah. Jadi mboten enten ketergantungan kalih ngamale wong. Lah wong dikongkon ngamal yo dikai swarga. Ini kula urusane sing ngekeki to. Lah bengok sampean ngamal kaya-kaya sing duwe swarga sampean lha niku lak kliru. Sing duwe swarga sinten? Gusti Allah. Sing wajib ngamal sinten? Manungsa yo wis ngono ae. Kowe ngamal, dene soal swarga niku urusane Gusti Allah. Lah cuma ning Quran kan kadung Gusti Allah pun kajerung janji. Lah yo sing janji ku sapa? Sing janji sapa? Gusti. Lah sing janji Gusti Allah berarti lah yo urusane Allah ta. Wong sing janji kono, wong sing janji kono kok semestine kowe. Lah ki mboten. Ketika sampean beramal, lalu berpedoman pada amal itu, seakan-akan sampean mampu menagih Allah, itu sama artinya sampean hanya karena modal amal celingkrik ngalamak nang ngersane Allah. Kaya-kaya sampean itu setingkat dengan Allah, lalu bargain, tawar-menawar dengan Allah. Gusti Allah, aku nduwe amal, kowe nduwe swarga. Kene. Amalku tak wehno kowe, swargane gorene. Nggih pun pol-polan ta niku lek seuladap. Ya terus sing jenenge pangkat bendoro karo pangkat kawula niku teng pundi? Tapi ngeten iki nuwun sewu nggih kudu hati-hati carane lek paham. Mergo nafsu niku selalu nuntut bagian. Nek kabeh ngamal kabeh kanggo Gusti Allah, Swarga gane apa-apane apa ngamal gane apa-apane. Swarga iku peparing Allah, neraka iku pengadilane Allah. Ngus, sak karepku dhewe, ngamal karepku gak ngamal ya karepku lho. Ya padha niku mengke. Berarti padha-padha sampean niku pengin nyaingi Gusti Allah. Lah piye model karepe dhewe lek mah mono aturane Allah to. Sami akibate sami. Jadi lah uang ni ku ngantung amal akibatnya yang ngelamak nagih Gusti Allah. Nenek salah paham mahami ngaji sing niki. Ya terus putus asa. Terus lek ngunus. Terus ben ngono cara penak apa dilulu. Ya swargane pek-pekan dewe. Nerokone urus-urusan dewe. Aku tak sakarap ku dewe. Ya terus jengit purek nekan ku dewe. Ngamal ni ku perintah. Sapa sing diperintah? Kamu lah. Sapa sing perintah? Bendoro bar. Dini soal ku oleh swarga. Dini soal ku. Nek salah dikain rokok. Niku sedoyo adalah penampilan kelomanane Allah lan penampilan keadilane Gusti Allah urusane kon. Nek kowe yakin innallaha la yukhliful miat, ya malah gak perlu nagih to wong. Kowe yakin kok. Yakin lek juraganku iki sembodo. Angger tanggal 1 ya mesti dibayari, lah gak perlu nagih. Mboten napa kok bentuna nganyak-nganyak nggawa bukti. Pak, niki lho absen kula. Kula pun mlebu sak wulan iki lho pun dibayarane. Lah nek benulan kowe muni ngono lah berarti ngenyek juraganmu to. Mbantep juraganmu lalen kok piye? Lah, krana niku kula panjenengan kudu duwe tata krama di hadapan Allah. Senajan sampean wis ngamal apik, sing muni apik niku sinten? Sementara niki lak nembe awake dhewe to sing nyimpul. Lah moko stempel apik niku kapan tekane? Napa sakniki? Men, jadi hukum ya kowe ngamalmu wis apik. Niku lak mergo sampean roh informasi tentang hukum syariat. Gitu nggih, lek ngene iki apik, lek ngene iki elek, terus sampean nglakoni tenan cegrek. Bisa nglakoni tenan terus sampean duwe kesimpulan ngamalku wis apik. Niku lak kesimpulan sampean to. Nggih, Pak. Lah terus kesimpulan kok Allah lah dereng mudun to SK-ne. Lha moko tekane SK apik ana lek mboten ngriki wonten yaumul fasli. Hari pemisahan baik dan buruk niku teng dina kiamat. Teng donya niki sampean aja kemlelet dhisik, pengamale wis sak numpuk terus. Entah itu jaluk dihormati wong. Baru mau saya sama cok kitab ngajine pinter. Enak wong salaman gak nyucup ngamuk-ngamuk. Pak aku wis berjasa jadi pejuang. Berjuang tahun 45. Pas waya 17 Agustus aku kok gak diundang ngamuk-ngamuk. Ini jenenge lak gigi mangsa. Jasa yang sudah kamu lakukan itu kewajiban yang mesti harus terselenggara. Dini soal piwales dari jasa itu. Jane gak usah diwales, wong kuwi iso ngono kuwi wis apike ra karuan. Wong iso kerja, wong iso ngamal, wong iso tumandang apik, itu saja sudah penghargaan dari Allah yang luar biasa. Lah kok ijik njaluk hasilnya niku lha nggih. Kliru gedhe to niku. Mergo akibat napa muni ngoten maning nang nagih Allah, mergo ndek rumangsa ngamal iki kekku. Mergo gantung teng amal niku lho nggih. Akhirnya rumah saya ngamal iki hakku, ngamal iki milikku, aku iso ngamal iki mergo kerentekku, niatku, tumandangku, kabeh metu kuku. Allah gak tau dipeto. Ya terus lah mumuni syahadat asyhadu alla ilaha illallah iku artine apa? Gak sembarang kalir mbok akoni. Iki ngelmuku. Iki pinterku. Lek tak ulangno kowe, kowe kudu ngopayaku. Di sini akhirnya terjadi apa? Pengurangan-pengurangan manfaat dari amal itu sendiri. Betul. Ya terus, ya wes pokoknya ngamal itu lakonono ngono. Lek kepengin roh enake ngamal ora usah ngenteni swarga, kesuwen. Ya nyuruh wong tani niku lho penak, urung panen wis weneng mergo roh tandurane ijo. Badhe panen to niku. Dene soal panen wong tani mesti yakin wong setak tandur pari mesti ngopanene pari. Nek sing ditandur jagung panene jagung niku keyakinan niku ora tau tau mbetnate to. Jenengan teng sawah terus nagih Gung jagung, kue panen lo jagung lo, aja sampai panen pari, nanti sama nyeneni ngoten. Kalau pun yakin kan, gak tau dibicara tadi. Ini yang penting justru malah, iki piye amriye, tanduran iki iso ijo. Seneng iso ijo, ini seneng. Nandur jagung asalnya seradok kuning-kuning sitik, terus digarem, dimes, dan ngetelung dino, kok terus kita ijo lah, ayam merah karuan. Padahal orang-orang rasanya apa-apa, jen. Lagi ngoten, sami kali pulon jenengan iso ngamal, iso ngibadah, iso salat, iso berjuang, iso berjasa, iso nulung wong, iso jadi pemimpin, iso ngatur masyarakat, iso noto masyarakat. Niku kudune wis dinikmati saat niki. Saat bekerja itulah kenikmatan harus bisa diserap. Dene ngenteni sok matenge ning akhirat oleh sampean sengsara tok. Oleh ming sengsara tok. Lah nek ngoten nggih berat sampean mengke cara dadi pegawe bungae pedak tanggal 31 napa tanggal 1 agek bungah nalika sik tanggal 1 sampai tanggal 30 susah terus mergo kerja terus. Lah terus bahagiane sampean kapan? Coba kalau amal itu dinikmati. Dengan cara apa bahwa saya beramal ini adalah penghormatan dari Allah. Bukti penghormatan apa? Buktinya aku dititipi banyak hal oleh Allah. Dipercaya untuk bisa begini, bisa begitu. Aku dipercaya Allah, diparingi tenaga kuat. Delalah karo Allah diuncali becak. Maknanya aku kan jadi tukang becak. Dan aku bisa jadi tukang becak, ini kan ya nikmat. Nyatanya orang di ruang kuat jadi tukang becak. Artinya apa? Ternyata di tukang becak itu banyak positifnya. Apa? Darahnya selalu baru. Karena setiap kali makan, energi langsung keluar menjadi tenaga. Itu lah jadi sing duduk tukang becak. Nun saya kayak kiai. Kita enak jadi kiai ini. Tapi meneng-meneng alor ngidul itu bawa darah bosok. Tapi pun mangan tok orang patek obah. Sila-silo. Itu mawon. Akhirnya apa? Energi sing masuk buat patek metu. Sehingga endapan energi ini gua akhirnya jadi banyak hal sing ngotori tubuh. Mulane kiai-kiai ini sosok gampang loro. Nah, nek tukang becak lah mboten. Lho mboten. Dadi petani nggih ngoten. Lah nek niku bisa dipahami bahwa itu seluruhnya adalah penghormatan dan kenikmatan dari Allah, maka ketika kita bekerja itu saja sudah napa? Siap, sudah napa? Sigap, sudah nikmat, semangat. Dan itu menjadi kemuliaan hidup. Sudah puas karena bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Ora perlu njaluk kemanfaatan iki lek tiba kono aku njaluk kono. Lah niku terus akhirnya terus malah jadi uang cetil, jadi uang medit, akhirnya ngempet manfaat, ngempet rahmat. Sing mesti niku rahmat kudu nyebar, rono kira-kira ora enek sing napa ngergani. Akhirnya manfaat gak diwene wong dipak dhewe. Sing di pertemuan sing di riyen diatur kene kok enek wong ngarit bangsa oleh suket sak keranjang. Napa rumangsane suket keranjang sing mangan kudu ndek dhewe. Gak ngerti lah suket sak keranjang itu sakjane bagiannya sapi neng kandang. Soal panganan yang diiku sakjane karo juragan mesti sediani neng pawon. Lah kok melotok-melotok. Anu juragan kula pun oleh suket sak keranjang. Niki suket kula pundi sampean opahe suka sapi neng betong riki. Lung ini kula jenenge ngelawamak tau sampe. Nah kadang-kadang betul sadar kula sampean itu ati nih kena penyakit ngoten. Kula langsung limale, sak jane ngaji sing model ngeten iki mboten ngowahi napa-napa. Sing dadi wong tani ya tetep dadi wong tani, sing dadi pejabat tetep dadi pejabat, sing dadi pejagang-pejagang, sing dadi santri-santri, sing dadi kiai-kiai iki wau sing diwahi namung lungguh ati tok niku lho. Aja gantung ning ngamal namung niku tok sak jane, tapi diocehno sampai petang kaset luwe. Engko sedek nerak arus niku lho, ora patek umum. Lah sakniki niku kathah perkara-perkara niku sing pedomane ora pedoman bener tapi pedoman nganggo teori demokrasi sing salah kaprah. Apa demokrasi angger sing akeh dhewe ya kuwi sing dinut lho mayoritas niku. Lha nek ketepakan mayoritase salah kabeh. Lha nek sing mayoritas iku pas salah kabeh pokoke terus duwe usul. Sak kodi ambitar iku terus duwe usul upamane niki. Krana ketepakan DPR niku giyeting karo wong salah niku. Usul pokoke mulai wali kota sing saiki kudu duwe kebijakan wong salat kudu dihukum. Mergo mayoritas kok. Mergo pas pendapatnya salah niku wae. Tapi dadi mayoritas lha nggih ruwet. Mulane mayoritas itu tidak jaminan benar. Nah, mayoritas itu boleh digunakan ketika untuk memilih alternatif-alternatif yang sama wenange, ngoten. Memilih lakon-lakon sing padha mubahe, lakon-lakon sing padha jawase. Dan nek lakon sing jelas-jelas wajib karo haram itu mayoritas gak boleh utek-utek. Betul lho nggih. Iki sing kudu didudukne kadang-kadang kula jenengan wah iki mayoritas gak ngerti hak dan kewajiban macam-macam. Lah niku terus jadi rancu kabeh. Ngoten. Dadi wangsul datang soal iktimat niku sakjane sing kudu diwahi duduk soal ngamale kon leren. Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh utrukil amal, mboten dawuh ngoten. Tinggal ngamal mboten tapi Syekh Ibnu Athaillah dawuh salah siji ne tandha wong sing gumantung ning ngamal yaiku nalika ngamale melenceng dheweke wis ora duwe harapan. Napa ora oleh wong gak duwe harapan? Ya ora oleh wong. Wong sing gak duwe harapan berarti lah wis gak duwe Gusti Allah. Wala ta'asu min rauhillah. Aja putus asa sangka rahmate Gusti

dimanapun letak titik dudukmu, kamu jangan lupa bahwa di situ ada saluran-saluran hubungan yang dekat dengan Tuhanmu. Siapapun kamu, boh kue bajingan, boh kue bromo corah, boh kue preman, boh kue kiai, boh kue santri, petani, semua ini punya saluran takarub kepada Allah. Semua ada saluran kasih sayang kepada Allah. Tinggal caranya bagaimana kamu bisa mendekat, bagaimana mengenal Allah, mendekat lebih akrab kepada Allah. Lah wong niku lek wis akrab niku kadang-kadang aturan niku dadi gak patek penting kok. Nggih ta? Wong niku lek urung akrab kan mlebu mah kudu kula nuwun. Kula nuwun terus monggo pinarak lenggah. Sengko sik anu lah nek wis akrab tenan lah wong e lunga ya mlebu busak-busuk ning pawon mara mangan ngono ae. Malah sing duwe omah teko kok kantor, saya mangan bareng sisan lho malah gak ketara duwe sing omah karo sing ora nggih ta nggih. Mergo wis akrab banget. Lah Gusti Allah niku sok-sok nggih memperlakukan akrab niku kadang-kadang napa? Kadang-kadang niku mboten patek diitung kesalahan-kesalahan niku. Mulane sok enten wong niku mlebu swarga tanpa hisab. Napa mlebu swarga tanpa hisab? Mergo wis gak perlu diitung. Lah napa gak perlu diitung? Wis kenal Gusti Allah. Wonge wis kenal Gusti Allah, katik wis akrab pisan. Lah nek pun akrab wonten niku diitung malah lucu. Sampeyan duwe kanca mon akrab sangat. Tenamu teng sampean mulih sampean tagih kopine dibayar. Lha men akrab kok ngono modele niku mboten bener ah niku. Dadi kula panjenengan dalam hal iktimat iki maknane kon belajar takarrub, kon belajar akrab karo Gusti Allah tanpa embel-embel apapun. Nggih, tanpa gantung apapun selain Allah. Jadi wis pokoke ana ing ngene iki sowan se bos depo timpo teng ngersane Allah, harapan penuh hanya kepada Allah. Dene soal tumandang, kewajiban, amal, tumindak napa mawon iku wae kewajiban-kewajiban yang harus terselenggara. Lah nek salah ya njaluk ngapura to. Nek salah njaluk ngapura wong lek teng ngene pesene wasiate Syekh Abil Abbas Al-Marsi dipun pesenaken dateng murid Syekh Ibnu Athaillah nggih sing gadah hikam niki. Dipun dawuh wong kuwi urip mek papat. Keadaan suasanane wong urip niku mung papat. Nek gak tiba taat ya tiba maksiat. Lek gak tiba sengsara nek nikmat nek gak tiba nikmat ya tiba kena musibah niku tok teng dunya niku blak-blak namung niku. Kowe mlaku tiba taat, kowe mlaku tiba maksiat, kowe mlaku tiba oleh nikmat, kowe mlaku tiba oleh musibah. Ini namung papat niku. Lah niki sajane mboten enten bedane. Wong sekawan niki nggih sedaya salurane Allah. Karena sedaya niki salurane Allah enten jawabane ngoten lho. Lek kowe diuncali taat karo Allah, delalah kowe diubahne Allah, diubahne taat, yen ndang bali ning Allah liwat taatmu kuwi. Disyukuri. Tegese disyukuri iku dibalekne kenikmatan iku teng Allah, aja diakoni njur samane ta itu ampun. Nek kowe pas maksiat, maknane kowe diundang Gusti Allah liwat pintu taubat. Ya jan tobat to kalau nek salah. Mergo lakon taubat iku ya diperintah. Sing nomor 3, lek kowe pas tiba nikmat, nikmat kowe aja mbok akoni kekmu. Nikmat iku ya titipane Allah. Syukurono. Manfaatno nikmat itu untuk apa yang diperintahkan Allah. Sing nomor 4, lek kowe pas kena musibah, ya sabar. Ngerti yo, yakino lek ning jurune musibah kuwi ana hikmah sing kowe gak paham. Ning kono ya ana saluran rahmate Gusti Allah. Nek paham niku, jane mun bar urip niki. Ngajine niki wis ora usah diterusno mboten apa-apa ngoten lho. Wong wis bar nggih. Rono niku cekap semanten, monggo kita pungkasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala barakan li sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma fa'al ma nabarik ulumana, Allahumma fa'al ma nabarik ulumana. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.